Tidak semua dijawab ya. Apa hukum membeli barang dengan sistem angsuran? Ada dua surah, dua penggambaran para kelompok. Yang pertama adalah, misalkan saya beli kepada antum. Ini harganya berapa? Ini harganya, misalkan kitab ini. Ini kitab harganya 100 ribu. Boleh saya angsur? Silakan. Yang penting 100 ribu. Ya sudah. Ini anak ini saya ambil, nanti saya bayar setiap sepekan tak bayar 25 ribu, sehingga dalam 4 pekan selesai. Paham misalnya ya, ini boleh dengan kesepakatan semua ulama. Itu namanya beli barang utang, bayarnya ngangsur. Paham misalnya ya, yang namanya jual beli ada nakdan bayar kontan, ada dainan utang. Yang namanya bayar hutang, ada yang gelondongan daf'atan wahidah, ada yang ala aqsat daf'at. Yang ini diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama. Surah yang kedua. Tarik nafas Evan. Surah yang kedua. Jual beli sistem angsur yang dimaukan adalah yang ma'ruf di kalangan antum sekalian dengan jual beli dengan dua harga. Harga kontan sekian. Yip, harga angsur lebih tinggi lagi. Ngoten nggih? Nah. Paham kemarannya ya. Saya beli sepeda motor. Langsung aja sepeda motor ya, Bang? Atau rumah? Motor apa rumah? Hah? Ya Allah, motor. Saya beli sepeda motor. Harga kontan 15 juta. Motor apa ya, Evan? Standar. Kalau sudah Evan ya. Ketika kredit angsur ketemunya nanti sampai 20 juta, sampai 21 juta, sampai 25 juta tergantung. Sebulan diangsur sekian, selama setahun, selama 2 tahun, selama 3 tahun sesuai dengan kebijakan kesepakatan masing-masing. Paham nggih? Kontan sekian, ketika diangsur di kredit itu lebih tinggi lagi. Barakallahu fikum. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya apa ini? Kok diem? Hukumnya apa ini? Dengan surah semacam ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Dulu sampai sekarang. Tayyib, jumhur ulama, mayoritas fuqaha kita menyatakan hukumnya diperbolehkan, tapi dengan syarat. Hukumnya diperbolehkan, tapi dengan syarat. Yang pertama, sang pembeli menetapkan akad yang dia minta, yang dia harapkan. Kontan, kontan. Kredit, kredit. Jangan ambil barang langsung lari. Harus jelas dulu kamu mengambil akad yang mana. Ada muhim. Paham insya Allah ya? Udah gak Ikhwan? Udah gak diem. Paham ya? Tapi umumnya mengambil yang, ngambil yang kredit. Ya Pak ya? Nah, iya. Jelas. Pak, angsur 3 tahun. Yeah. Langsung. Jelas. Ketika dia langsung ambil barang, langsung dia bawa pergi dengan tanpa memperjelas status akadnya, adalah ya juz. Tidak boleh. Bittifak, dengan kesepakatan para ulama, tidak boleh. Yang kedua, ketentuan yang kedua para ulama ialah nominal yang disepakati itu tidak bertambah. Tidak bertambah. Ketika sang pembeli misalkan tidak bisa ngangsur. Paham misalnya ya? Tidak bisa ngangsur, ngadat ngangsurnya, telat ngangsurnya, dan segala macamnya. Tidak ada penambahan sama sekali. Ya itu. Sehingga dia nanti ngangsur dikit-dikit sampai selesai. Tidak bisa ngangsur, maka kewajibannya adalah imdharul mu'sir. Sang penjual harus memberikan tangguhan waktu kepada yang sulit bayar. Itu hukumnya wajib. Afdolnya diikhlaskan. Nah, gitu ya. Ini sama dengan orang hutang ya, Ikhwan. Sama dengan orang hutang. Di sini dengan dua poin tadi, Ikhwan, diperbolehkan oleh jumhurul ulama. Diperbolehkan oleh jumhurul ulama. Barakallahu fikum. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian ulama kita yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. La yajuzu mutlaqa. Ini di kalangan ulama sekarang adalah fatwanya Syekh Al-Albani rahimahullah, dan seingat saya juga Syekh Mubil bin Hadi. Ini fatwanya beliau. Ulama sekarang Syekh Al-Albani dan Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah. La yajuz mutlaqan. Hujjahnya sama. Mereka berhujjah dengan hadis man sebentar. Nahan Nabi SAW an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah SAW melarang adanya dua bai' dalam satu bai'. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Ini dipahami oleh beliau berdua adalah seperti ini. Jual beli dengan sistem dua harga. Paham ya, Pak? Antum merujukannya mana? Nah, antum kalau sependapat dengan pendapatnya Syekh Al-Albani, Syekh Mubin bin Hadi dan sejumlah ulama yang bersama dengan beliau dulu maupun sekarang, maka yang ada sekarang ini hukumnya riba, tidak boleh. Yang adanya apa, Pak? Ya yang ada di masyarakat yang ada ini, sistem kredit yang ada pada mereka tidak boleh sama sekali. Paham ya? Merujukannya mana? Merujukannya mana? Barakallahu fikum. Jawabannya ya, Ikhwan. Panjang bahasanya, Ikhwan. Kalau jumhur terkait dengan riwayat tadi mereka memperjelas terkait dengan hadisnya Rasulullah SAW naha an bai'ataini fi bai'ah. Ketika membongkar dan membaca kitab-kitab syarah hadis dan kitab-kitabnya fiqihnya para ulama hampir semua madhab, hampir semua mereka memaknakan larangan tadi an bai'ataini fi bai'ah itu dengan poin pertama yang saya sebutkan. Tayyib, sang mushtari, sang pembeli barakallahu fikum tidak menetapkan akadnya. Paham ya? Langsung ambil barang pergi, enggak tahu di naqdan ataukah dainan. Barakallahu fikum atau nasiatan. Barakallahu fikum. Al-muhim hadza wa hadza. Saya pribadi barakallahu fikum kecondongan saya kepada pendapat jumhur ulama, namun antum harus perhatikan baik-baik persyaratannya. Paham insyaallah ya? Persyaratannya. Terkait dengan motor barakallahu fikum, ketentuannya adalah yang namanya surat menyurat, dokumentasi motor tadi itu semuanya harus diserahkan kepada sang pembeli. Sebab barang sudah pindah kepemilikan. Paham ya, Pak? Tinggal kita sebagai pembeli mengangsur kepada sang penjual sesuai dengan nominal yang disepakati. Kunci serahkan, BPKB serahkan, SNK serahkan. Sudah. Loh, kok diem? Ini akad jual beli atau akad apa ini? Yang namanya jual beli itu perpindahan harta dengan harta, mubadalah tu malin bimal. Ini uangku, mana barangmu? Dikatakan boleh dainan, ini uangku tapi tang, mana barangnya? Pindah kepemilikan. Saya punya hak untuk saya pakai, saya punya hak untuk saya jual lagi, saya punya hak untuk saya sewakan, tergantung saya, barang-barang saya. Paham insyaallah ya? Barakallahu fikum. Sehingga semua diserahkan dan tidak boleh ada nominal yang dilebihkan ketika ada perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah jalan. Ketika saya sebagai pembeli kesulitan untuk membayar angsuran, maka kewajiban sang penjual imbarul mu'sir. Paham tuh? Memberikan tangguhan kepada yang kesulitan membayar. Maka ketika ada denda-denda, telat bayar denda sekian kali ambil barang dan segala macamnya, BPKB tahan, semuanya tahan. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang enggak dibenarkan, menunjukkan itu bukan akad jual beli, tapi akad sewa. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Sekarang yang berlaku di masyarakat bagaimana? Kan begitu. Hah? Yang berlaku di masyarakat barakallahu fikum, satu, BPKB simpen. Nah, bakal dikasihkan sama antum. Gitu mboten. Jenengan tidak boleh jual motor tadi itu. Ya Pak ya? Enggak boleh jual. Ya Pak ya? Ada keterlambatan, denda. Ya mboten. Nah, sekian kali enggak bayar, hangus, cabut. Diambil alih, diambil lagi motornya tadi. Itu namanya bukan akad jual beli. Hah? Apalagi plus yang keberi yang berikutnya, leasing bank. Jimatan? Lewa. Jimatan? Dengan kondisi yang semacam ini, mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya mengatakan, untuk kondisi sekarang ini, sistem kredit yang ada di masyarakat tidak diperbolehkan dengan semua pendapat. Lah pendapat jumhur, apalagi pendapat sebagian ulama tadi yang mengharamkan secara mutlak. Pun? Nah, jangan senang, jumhur, jumhur, jumhur. Ada ketentuannya. Oh, Allah musta'an. Ada ketentuannya. Kira-kira ada enggak ya yang sistem kredit diserahkan semua begitu? Diadakan supaya. Diadakan. Sehingga untuk antum mengadakan akad itu kepada orang yang betul-betul percaya sama dia, enggak sembarangan. Ada. Di Surabaya ada. Ikhwan kita sendiri ngaji sama saya, ada. Tapi dia bukan barang yang baru ya, ikhwan. Second, supaya lengkap BPKB ada semuanya ada, harus second. Tapi secondnya second masih bagus. Nah, baru kan belum keluar BPKB-nya ya. Gimana caranya ya, Pak? Gimana caranya supaya dia bisa cari keuntungan yang repot. Kan gitu. Jadi second tapi masih bagus. Motor, mobil, masya Allah ya. Jadi ketika akad sudah. Ini harga second misalkan motor sekarang ini ya, secondnya ketulis 13 juta ya, angsur setahun atau dua atau tiga tahun ketemunya nanti 18-17 juta. Nah begitu banyak, dia ngambil untung 4-5 juta ya, karena banyak. Sudah segitu, langsung dikasihkan, ini kuncinya, ini SNK-nya, ini BPKB-nya, terserah Anda, yang penting tahunya saya bayar. Assalamualaikum. Nah, dengan cara semacam ini ya, Pan, dengan pendapat jumhur ulama itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Barakallahu fikum. Paham ya? Jalan lancar. Ya dikarenakan dia enggak sembarang orang dia kasih. Dikasih sendiri ikhwan-ikhwan yang dikenal muamalahnya bagus gitu. Barakallahu fikum. Atau untuk para ustaz. Nah, gitu ya. Nah, iya. Saya mengamalkan pada jumhur, saya ambil satu dari beliau. Saya bilang sama beliau, intinya ini saya bayarnya utang. Kalau saya enggak mampu ya sesuai dengan perjanjian sebulan sekian gitu. Tapi kalau saya ada rezeki, saya enggak mau nunggu 2 tahun. Ada rezeki tak bilang langsung. Jazakallah khair Ustaz, itu yang saya cari. Ya Pak ya, ya seneng dianya. Enggak usah nunggu lama-lama. Itu menunjukkan apa ya, Pak? Tujuannya adalah akad jual beli, bukan sewa menyewa. Alhamdulillah dikasih rezeki, jadi enggak sampai setahun selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang dia. Wah, kalau pelanggannya kayak antum semua, Ustaz. Bagus ya, Ustaz. Ya bagus. Ya bagus, gimana lagi? Cepat ya. Coba di Wonosobo ada. Masyaallah. Insyaallah. Ah. bagaimana hukumnya mengkaryakan, mengkaryawankan, gitu ya. Nunjuk karyawan ya, pria dan wanita dalam satu pekerjaan tapi di luar ruangan atau lapangan terbuka tanpa pembatas. Nyampur berarti, hah? Jalur istri nyampur sudah nih. Allahul musta'an. Dalam satu pekerjaan tapi di luar ruangan atau lapangan terbuka tanpa pembatas. Wah, jangan ya, Pak. Jangan ya, Pak. Diusahakan laki-laki sendiri, perempuan sendiri, dan untuk perempuan di tempat yang tertutup. Laki-laki bebas. Untuk wanita barakallahu fikum, terkait dengan masalah pekerjaan bagi kaum wanita, wanita diperbolehkan untuk bekerja. Tapi ada ketentuannya, ikhwan. Yang pertama, pekerjaannya halal, bukan pekerjaan yang haram. Yang kedua, tidak menyibukkan dirinya lalai dari kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga. Dia harus mengedepankan anaknya, tarbiyah anaknya, ngurusi anaknya dan segala macamnya. Sisa waktu dia gunakan untuk bekerja, enggak ada masalah, sehingga tidak melalaikan tugas dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang ketiga, tidak boleh ikhtilat laki perempuan dalam sebuah pekerjaan. Yang keempat, tidak boleh membuka auratnya dia selama dia mengerjakan sebuah pekerjaan. Yang kelima, barakallahu fikum, lebih bagus ketika dalam rumahnya, home industry, atau kalaupun dia keluar dari rumahnya di tempat yang aman dari fitnah, hanya perempuan semuanya atau laki-lakinya, tempat yang tertutup sehingga enggak nampak auratnya, barakallahu fikum. Ketika yang berikutnya diupayakan jangan sampai jarak safar. Jangan sampai jarak safar terlalu jauh, barakallahu fikum. Kemudian diupayakan diantarkan, dijemput oleh mahramnya dia. Ini secara global, barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau tidak memungkinkan, ya sudah, jadi ibu rumah tangga yang baik. Untuk urusan ma'isyah, tanggung jawabnya para batol. Tanggung jawabnya para pemberani dari kaum laki-laki, barakallahu fikum. Nah, bisa ya kan? Nah, dia di rumah jual gorengan atau apa, di rumah bisa. Atau dia menjahit di rumah, dia bisa. Banyak pekerjaannya halal untuk perempuan, barakallahu fikum, yang pas untuk kondisi mereka. Allahu ta'ala alam bisawab. Oke, banyak aneh. Terjawab. Kecil tuh tanya, kayak semua tuh. Dijawab nak kira-kira ya, Pak? Jawab nak? Nak apa tak? Yakin? Jawab? Saya minta izin sama antum dulu. Jawab nak? Nak apa ya? Terjawab dari sudah ini. Bagaimana jika seorang wanita bekerja adanya ikhtilat? Ya tidak boleh, saya kan sebutkan tadi tentuannya. Kok tanya lagi ya? Bagaimana kalau menjual rokok? Gimana hukumnya menjual rokok? Saya enggak usah pakai dalil ayat sama hadis ya. Saya pakai argumentasi pemerintah aja lah. pemerintah kita sudah sangat tegas memberikan peringatan. Peringatannya lebih tegas dari sebelumnya. Iya, dalam bungkus-bungkus yang ada itu, atau dalam apa yang mereka pajang masing itu, apa namanya, separuh spanduk yang ada itu, peringatan pemerintah, merokok membunuhmu. Mestinya sih sebagai muslim yang mohon maaf ya, yang berakal sehat, langsung ini kira. Artinya ketika Anda merokok itu Anda lagi pelan-pelan proses bunuh diri, kan gitu. Barakallahu fikum. Intinya Islam, seperti yang terangkan tadi ikhwan, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Melarang kita untuk melakukan perkara-perkara yang membahayakan diri pribadi atau membahayakan orang lain. Yang ini termasuk yang membahayakan pribadi. Sisi dalil banyak, sisi warning pemerintah ada, sisi medis ya banyak. Barakallahu fikum. Kalaupun ada sisi manfaatnya sedikit. Wa itsbuhuma akbaru min naf'ihima. Banyak dosanya, banyak madharatnya daripada bermanfaat. Sehingga jangan ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini jawabannya wallahu a'lam kabeh nih. Masyaallah. Bismillah. Ana Abu Ahmad bekerja di Tabuk. Bu, Tabuk sana Evan. Ana diposisikan sebagai teknisi komputer madrasah. Setelah ana masuk di dalamnya, ana ketahui semua komputer madrasah menggunakan software atau program bajakan. Hampir 300-an komputer. Atas perintah atasan, saya ditugaskan untuk memperbaiki, memasang dan mendownload program tersebut yang bajakan tadi. Sedangkan yang saya ketahui, menurut peraturan yang mengeluarkan pembuat program tersebut melarang memperbanyak menggunakannya tanpa seizin daripadanya. Copyright gitu ya. Bagaimana hukum dan hasil pekerjaan saya nih Ustaz? Berapa gaji yang saya terima? Masya Allah. Antum tahu sendiri gitu ya, Ikhwan ya. Nah, Ikhwan. Ketika jelas pada sebuah produk ada kata-kata semacam itu dilarang memperbanyak dan segala macamnya, Ikhwan. Maka ketika ada pihak-pihak yang membajak dan memperbanyak itu semua, terutama untuk komersial, tindakan yang terlarang, tidak diperbolehkan para keluarga. Jadi kalau boleh saya sarankan ya, antum menasihati atasan antum tadi itu, pak-pak yang asli, yang orisinil pak. Paling jawabannya le, larang le. Mahal ya. Nah itu sebagian pihak mengatakan kalau itu bukan untuk komersial, sesuatu yang sangat-sangat diperlukan, sangat dibutuhkan, entah pribadi atau sebuah sosial gitu ya, kemasyarakatan, ada yang mengatakan diperbolehkan. Tapi yang lebih bagus ya, kan tetap diusahakan minta izin kepada yang bersangkutan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, enggak mungkin ya sudah, kalau saya pribadi sih memang menyarankan kepada antum cari pekerjaan yang lain. Minimal syubhat ya, akhi. Jawabannya mau kalah semua ya, kan? Pertanyaannya sulit ya, kan? Apa nasihat Ustaz untuk para suami yang istrinya masih mencari nafkah ke pekerja? Nasihatnya supaya pekerjaannya dibikin syar'i dengan ketentuan-ketentuan tadi para kelahikum. Yang intinya di samping sisi-sisi kehalalan tadi, jangan sampai melupakan kewajiban dia sebagai seorang istri. Tapi kalau dimaksud para kelahikum adalah bekerja di tempat-tempat atau dengan pekerjaan-pekerjaan yang jelas melanggar syar'i, ya suami harus menasihati sang istri dengan cara yang bagus supaya dia bisa di rumah atau mengganti dengan pekerjaan yang halal sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dan caranya ya antumnya harus kerja keras untuk menjadi tulang punggungnya keluarga. Nah, jadi masalah itu gimana cara nasihati ustaz? Kamunya cuma di rumah saja jaga anak. Repot ya. Nah, antunya kerja keras. Bilang sama istrimu, kamu ngurus anak, kamu jawab saya. Gitu, kerja lah ya kan. Nah, harus jadi laki-laki tenan, total ya. Nah, Allahu taala alam bissawab. Cukup apa sudah? Jam 2 lah itu. Bolehkah seorang laki-laki menikahi wanita kaya dengan niatan untuk numpang hidup? Lah itu, agar dia tidak usah susah-susah bekerja keras lagi. Wah, dipertanyakan ke laki-lakiannya ini. Ya Allah. Nah itu, iya ya. Ini mental bukan laki-laki ya. Allah Azza wa Jal memuliakan kaum laki-laki di atas kaum wanita. Itu satu di antaranya dikatakan nafkah kalian. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Satu, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Dua, wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki sebagai qawwam yang ngurusi, yang mengayomi, yang memimpin perempuan. Satu, dikarenakan fadilah sebagai laki-laki. Yang kedua, karena fakohnya antum tadi. Antum punya wibawa dengan antum menafkahi istri. Nah ini dari mulai awal semua ojo ini. Dompleng urip ya. Ya Allah, Allah misal. Ini niatan yang rendah. Afwan, ini niatan yang rendah ya. Jangan. Bukan berarti antum tidak boleh mencari perempuan yang kaya. Ada masalah karena hartanya, karena keturunan nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya ya. Dari agamanya. Tapi tetap yang namanya kewajiban nafkah di pundaknya antum. Paham misalnya ya? Nah, yang kayak istrimu. Itu haknya dia, hartanya dia, bukan hartanya kamu. Dan kamu tidak boleh mengambil harta dia melainkan dengan keridhaan sang istri. Jangan ini ngocem, tenang satu. Wah. Bojoku sugih Ustaz. Akhirnya dia mangan mbek bojone, ya Allah. Betapa rendahnya itu laki-laki. Bisa antum bayangkan ada sedikit keributan rumah tangga, cekcok rumah tangga. Aduh betul langsung isinya bekacak pinggang begini. Pergi dari sini. Oh. Ya Allah. Lah mau taruh di mana mukanya dia ini ya ikhwan? Dia marah-marah, enggak bisa. Tidak bisa apa modal dengkul. Modalnya lo dengkul. Dia akan menjatuhkan wibawanya lah para kelatiku. Nah, itu niat yang kurang bagus. Jangan demikian. Bolehkah seorang suami dengan terang-terangan menyuruh istrinya membantu mencari nafkah, padahal istrinya sudah disibukkan dengan mengurus rumah dan anak-anak? Ini kalau saya katakan kondisinya ketika sangat kepepet. Hanya hukum asal jangan. Istri kamu diminta untuk ngurusi anak-anak dan rumah. Nafkah urusan kamu sebagai laki-laki. Cuma terkadang ada sebuah kondisi yang memang mendesak yang mengharuskan ada yang bantu antum untuk mencari nafkah. Entah terkait dengan hutang yang melilit atau segala macamnya. Maka diminta sang istri untuk membantu mencari nafkah, tapi ingat dengan ketentuan syar'i tadi. Barakallahu fiikum. Dengan ketentuan yang syar'i tadi. Barakallahu fiikum. Nampaknya antum ini sudah terisi perutnya ya. Kok kuat banget ini, enggak ada yang komplain. Apakah boleh menebaskan atau memborongkan tanaman yang buahnya di dalam tanah seperti kentang, ketela, singkong, dalam kurung sudah masa panen. Artinya antum datangkan pembeli, ini saya punya kentang sekian sekian sekian caranya. Sudah. Kamu taksir berapa? Atau kamu katakan saya jual dengan harga sekian. Kamu berani berapa gitu ya? Dalam keadaan masih di bawah tanah. Masya Allah. Ini kan khilaf panjang di kalangan para ulama. Khilaf panjang di kalangan para fuqaha. Diperpendek apa? Diperpanjang? Diperpendek saja. Tayyib, pendapat yang rajih insyaallah taala barakallahu fikum, ini pendapat sebagian ulama kita dan seingat saya dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu diperbolehkan dengan persyaratan. Dengan persyaratan barakallahu fikum, satu. Adanya ahlul khibrah. Adanya pihak yang betul-betul pakar dalam menghitung yang bakal dipanen nanti dari kentang tadi dengan jumlah luas sekian, panjang sekian. Namanya ahlul khibrah. Dan itu bisa dideteksi. Lihat dari daun-daunnya, kemudian kedekatan nanamnya dan segala macamnya, itu ngerti, oh ini bagus, ini banyak yang rusak-rusak. Itu ada ilmunya. Dikembalikan pada ahli khibrah. Ketika ada ahli khibrah, orang yang berpengalaman, pakar dalam bidang ini, maka diperbolehkan. Tidak ada, maka tidak boleh. Sebab tidak kelihatan. Yang kedua barakallahu fikum ialah al-jaz fil hal, ay al-qat' fil hal, langsung dipanen. Paham ya? Langsung dipanen. Tidak boleh bagi sang penjual membiarkan. Nanti saya panen sekian, tidak bisa. Dua persyaratan, ada al-khibrah dan yang kedua al-qata' atau al-juz atau al-jaz fil hal. Paham insyaallah ya? Selama ini bagaimana? Mana yang dari tiang nih? Pripun? Hilang kabel dia. Angkat tangan. Selama ini bagaimana sama ini, Pak? Seringkali begitu. Artinya sebenarnya ini ahli kan yang melihat ini. Dari ahli enggak? Ada pakar ahlinya enggak yang mengukur itu semuanya? Nah, itu tadi dari pengalaman, Pak. Dari pengalaman yang ada, akhirnya ada orang yang betul-betul mempakar bisa menilai gitu loh. Ini bagus. Ini ketemunya diperkirakan sekian. Namanya perkiraan. Lebih sedikit kurang lebih lah ya. Sekian. Kalau ada yang pakar dan langsung dipanen enggak ada masalah. Kepingin transparan, ya antum panen dulu. Antum ambil, dimasukkan di karung, keranjang, kelihatan, dikilo, ditimbang, selesai urusan. Dan itu lebih bagus untuk kentang, lebih bagus dikarenakan enggak cepat bosok. Ya, Pak ya. Nah iya, cari yang aman sajalah. Nah, ketela, singkong juga demikian. Ini juga berlaku ya ikhwan, terkait dengan semua yang di dalam. Kayak bengkoang, dalam ya. Bawang, ya dalam. Ini juga begitu ya ikhwan. Semuanya kaidahnya sama. Yang pertama ada al-khibrah yang bisa menilai dan menghitungnya. Yang kedua al-jaz fil-haq, harus langsung dipanen saat itu juga. Ini ketentuan-ketentuan supaya terlepas dari yang namanya gharar. Kalau enggak terpenuhi maka dilarang. Dimasukkan dalam ketentuan bai'ul gharar. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Saya jam berapa ya? bolehkah kita melakukan jual beli yang apabila di hari biasanya harga standar, namun pada hari tertentu kita menaikkan harga yang lebih dari biasanya. Misal saat dahur seperti ini harga dinaikkan 2 kali lipat. Istilah kita nutuk gitu ya. Jawabannya enggak ada masalah. Antum diperbolehkan untuk menjual barang antum kepada lain konsumen dengan harga yang berbeda. Yang kedua, diperbolehkan untuk mencari untung lebih dari 100%. Paham salah ya? Cuman bicara afdalnya yang dinasihatkan oleh para ulama, endahnya antum ketika jual dan membeli orangnya gampangan ya, ikhwan. Jadi enggak semata-mata materi yang antum kejar, tapi ada usul memudahkan kaum muslimin untuk mendapatkan barang tadi. Rahimallahu mur'an, samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah ketika membeli, mudah ketika menjual, dan mudah ketika memberikan keputusan. Jadi itu bisa. Datang konsumen, antum jual harga sekian sama dia. Kena, boleh. Konsumen yang lain datang lagi, beda lagi harganya, boleh. Itu cuma ada masalah ya. Udah ya, cukup ya. Hah? Iya, kok nggak ada yang menghentikan ya? Terakhir ya, apakah dengan prinsip tidak butuh kepada orang lain bisa diaplikasikan dengan menolak pemberian orang lain? Enggak, beda ya kawan. Terkadang hadiah diperbolehkan untuk diterima. Nama ya kawan. Cuman tadi itu sebisa mungkin, itu namanya prinsip pribadi. Sebisa mungkin bagaimana caranya kita tidak perlu sama orang lain, mencukupi kebutuhan kita sendiri gitu ya kawan. Itu namanya masang target yang tinggi untuk kita pribadi. Bukan berarti kita menolak hadiahnya orang lain. Intinya ojo DP. Ojo gimana ya Pak bahasanya? Segitulah merendahkan diri supaya dapat orang lain. Tolonglah ini anu ni api itu. Al-Muhib. Apalagi yang terkait dengan orang yang punya kedudukan, terutama dari kalangan para alim ulama, para dai dan segala macamnya, harus betul-betul menjaga kehormatan dirinya. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan Allah ya ikhwan, masa antum enggak kasihan sama ustaznya antum ini? Masya Allah, ustaznya dari pros tenaganya udah ngajar dari pagi sampai sore, setiap hari lagi. Masa enggak ada perhatian sama ustaznya? Iya kan. Maunya apa ustaz? Ini mau ustaznya mau sudah ondel terus kasih supra atau apa? Lah, jangan begitu ya ikhwan. Jadi apalagi dari kalangan para thullabul ilm harus betul-betul bisa menjaga dirinya, kehormatan dirinya dengan usaha yang halal. Dengan usaha yang halal, barakallahu fikum. Ada enggak ya para ustaz jadi pengusaha? Ada ya? Ada atau banyak ini? Wah, ada sedikit ya, Pak. Insya Allah ada lumayan banyak begitu. Yang lainnya biasanya main belakang ya. Jadi nggak kelihatan tapi sebenarnya di belakang dioperasikan sama yang lain. Ya, kalau ustadz disuruh sibuk mikiri dagangan, wah curah apa terusnya ya. Kata santai ya. Biasanya diserahkan kepada yang lain. Taunya usahanya orang lain, tapi dia ada campur tangan di situ. Apakah seseorang yang dipasrahi untuk menjual sebuah barang diperbolehkan untuk merubah harga atau menaikkan harga jual untuk dirinya sendiri tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dari pemilik barang? Masya Allah. Sebentar, dipasrahi ini masih umum ya ikhwan. Antum posisinya sebagai apa ini? Entah dikasih sebuah barang untuk dijual ini. kalau posisi antum ini sebagai wakil pemilik barang, wakilnya atau sebagai farak cabangnya atau sebagai nawir atau sebagai wasi pemilik barang, maka posisi antum sama dengan pemilik barang, antum dia sama saja. Jadi ketika nanti antum turunkan, antum naikkan tuh, itu enggak ada masalah. Dikarenakan antum sebenarnya sama saja. Dinaikkan ya bareng-bareng, dikurangi ya bareng-bareng. Terkait dengan transaksi, konsumen bisa langsung kepada antum, bisa langsung kepada pemilik barang yang aslinya. Pengiriman barang, antum langsung ngirim ke dia, atau antum minta pemilik barang yang asli ngirim kepada si fulan. Itu sebenarnya enggak ada masalah. Dikarenakan kedudukannya sama. Al-wakil, wal-fara', kemudian al-nadir, al-wasi, ini sebenarnya yakumu maqam al-malik, menduduki posisinya sama pemilik barang. Tapi ketika antum posisinya sebagai orang yang bukan itu semua, hanya dimintai ta'awun, babnya bab ta'awun, tolong jualkan barang ini, baik, tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka antum tidak boleh menaikkan atau menurunkan barang. Antum hanya punya hak untuk menjualkan barang sesuai dengan keinginan sang pemilik. Taraklah itu sudah. Ketika antum berhasil, misalkan antum apa namanya fuduli gitu ya, usil gitu ya, antum naikkan harga barangnya dan laku. Pembeli mengatakan 100, kamu jual 120, laku. Maka yang 20 bukan miliknya antum, kembali kepada pemilik barang tadi. Taraklah itu. Sampai ada kesepakatan sebelumnya. Atau antum sebagai seorang makelar, kalau makelar harus ada kesepakatan sebelumnya dengan sama pemilik barang. Hah? Apakah antum dapat fee, hah, persentase dari penjualan yang ada, ataukah antum disuruh cari keuntungan sendiri? Harus ada kesepakatan sebelumnya para pelatihku. Sehingga yang diamalkan sesuai dengan kesepakatan yang ada, dengan perincian yang disebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya kira cukup sekian ya ikhwan, wa'alaikumsalam. Dikarenakan waktunya sudah menjelang asar, tenaga juga mulai ngos-ngosan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jal mengandungkan kepada kita semuanya rezeki yang halal, rezeki yang tayyib, rezeki yang nafi, yang barokah untuk kita semuanya. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.